nunduk. Emang setan pasti menyuruh melihat, tapi palingkan, tundukkan. Apalagi sekarang sudah, aduh, orang yang berjilbab juga banyak yang harus belajar lebih banyak lagi, bahwa jilbab itu bukan hanya menutup aurat rambut saja, tapi pakaiannya juga harus syar'i. Karena kalau sekedar kelihatan wajah dan tangan, pakaian selem juga begitu. Ya kan, nah, saya kan menutup aurat, tapi kan melekat. Udah gak usah dibayangkan hadirinnya. Saya yang salah lagi. Astagfirullahaladzim. Ayolah, ikhwan sekuat tenaga. Kalau mau sahurnya bagus,